وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم بالأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-9 dan setelahnya dari surah Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu," barang siapa yang ringan timbangan amalannya. Sudah kita katakan kemarin di pembahasan sebelumnya bahwa nanti yang akan ditimbang itu amalan. Barakallahu bikum, catatan amalan, bahkan orangnya ditimbang, dan semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang teraniaya, terbalik. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawmil qiyamah fala tudlamu nafsu syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan dizalimi, sekecil apapun amalan yang dia lakukan dia akan dapatkan, dia akan terima, dia akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang maknawi menjadi zahir. Baik. Amalan kan kita lakukan amalan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa ditimbang, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti amalan-amalan lainnya. Ketika orang dimasukkan ke alam, masukkan di liang lahat, berpindah alam, ke alam kubur dia. Maka muncullah setelah ditanya berbagai macam pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir, muncullah seorang. Ketika orang ini baik, muncullah seorang menghampirinya dengan perawakan yang sangat rupawan, aroma harum semerbak. Maka si mayit ini pun mengatakan, "Man anta, siapa gerangan engkau ini?" Maka wajahmu adalah wajah yang menerangkan kebaikan. Siapa gerangan engkau ini? Maka orang itu mengatakan, "Ana amaluka salih." Saya inilah amalmu yang soleh, amal yang baik. Kebalikannya orang yang jelek amalannya, akan muncul pula orang mendekatinya dengan wajah yang mengerikan dan aroma busuk yang menyengat. Dia pun mengatakan, "Man anta?" Siapa gerangan engkau ini? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, kejelekan. Maka orang itu pun mengatakan, "Ana amaluka sayyi." Sayalah amalanmu yang jelek. Jadi untuk menjadikan suatu sosok yang nampak sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum." Bagi siapa yang kurang amalannya, dari amal salehnya, artinya ringan timbangannya, "Fa ulaika alladziina khasiru anfusahum." Mereka-mereka inilah yang telah merugikan diri mereka sendiri. Semestinya kebaikan yang Allah persiapkan untuknya, dia raih, dia dapatkan, dia tidak peroleh sama sekali karena penentangannya, pengingkarannya terhadap kebenaran. Ulaika alladziina khasiru, merugi, merugikan diri mereka. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena kezaliman mereka, penentangan mereka, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Dan ini harus kita yakini bahwa di sana di hari kiamat ada mizan, termasuk iman kita terhadap hari kiamat, bahwa di hari kiamat nanti ada timbangan, timbangan amal, baik yang zahir, yang nampak, dan orang akan melihatnya. Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, tidak akan pernah seseorang dibebani dosa yang tidak pernah dia lakukan. Barakallahu alaikum. Atau tidak pernah terkurangi sedikit pun dari amal saleh yang pernah dia lakukan. Dicatat untuknya sesuatu yang tidak pernah dilakukan, sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga ketika seorang nantinya diperlihatkan catatan amalannya dan dia telah membacanya, barakallahu alaikum, dia ditanya oleh Allah SWT, hal walamaka katabati, apakah engkau telah dianiaya oleh petugas pencatatku? Ini yani malaikat yang telah mencatat semua apa yang kau lakukan. Jadi yani adakah mungkin tercatat di situ dosa yang tidak pernah engkau lakukan? Atau adakah tertinggal amal saleh yang pernah engkau lakukan tidak tercatat justru? Dan maka dia pun mengatakan, la ya Rabbi, tidak. Semua yang ada di sini adalah sesuatu yang pernah saya lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun harus terheran-heran melihat catatan itu. Mereka mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dia mendapati semua yang pernah dia lakukan hadir, ada, tercatat. Terheran-heran dia, bagaimana bisa ini ada catatan seperti ini yang tidak tertinggal satu pun, besar atau kecil amalan itu, baik atau buruk, semuanya tercatat. Baik, dimanapun kita senantiasa kita barakallahu fikum ditemani, didampingi oleh dua malaikat yang mencatat dimanapun dan bagaimanapun kita. Baik, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya tercatat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa Allah memberikan fasilitas untuk umat manusia ini. Allah mengatakan, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha." Dan sungguh telah kami mengukuhkan kalian di atas muka bumi, memberikan kesempatan, keleluasaan untuk memanfaatkan barakallahu fikum apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ditundukkan untuk umat manusia ini. Bumi yang begitu tenang, kita senantiasa bisa beraktivitas di atasnya. Hewan-hewan ternak, walaupun fisiknya lebih besar dari kita, tapi kita bisa memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Semuanya ditundukkan untuk umat manusia ini, memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad makkannakum bil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Untuk kalian hidup, kalian bercocok tanam, kalian berusaha, kalian berdagang, kalian masyaallah. Allah mudahkan. Qalilan ma tashkurun. Cuma terlalu sedikit orang-orang yang mau bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan Allah yang menundukkan, baik, barakallahu fikum, maka kita tidak bisa memanfaatkan binatang-binatang yang lebih besar tubuhnya dari kita. Baik, seandainya Allah tidak tundukkan, boleh jadi kita yang dimanfaatkan oleh dia. Baik, seandainya sedikit saja Allah berikan akal kepada mereka, kepada binatang-binatang ini, maka justru kita yang dimanfaatkan. Sehingga ketika kita mengendarai kendaraan, termasuk di antara doa-doa yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Dan sebenarnya kami tidak mampu untuk itu. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan, memberikan kemudahan. Ini onta kita kendarai, kuda kita kendarai, bigal kita kendarai, kendaraan-kendaraan. Barakallahu fikum. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita melakukan perjalanan jauh dengan memanfaatkan itu, tetap kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qalilan ma tashkurun, memang sedikit orang-orang yang mau mensyukuri. Syukur bukan cuma sekedar kata-kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bukan. Bukan cuma itu. Tapi hendaknya kita yakini bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan bentuk keyakinan dan kemudian bentuk ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dikatakan bersyukur. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyash syakur." I'malu, beramallah wahai keluarga Daud, Daud dan keluarganya. Disuruh semuanya beramal saleh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa qalilun min ibadiyash syakur, dan terlalu sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Memanfaatkan rezeki, memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kemudian Allah mengingatkan pula, setelah Allah membeberkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan, Allah mengatakan, mengingatkan kita asal mula penciptaan. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, maksudnya ayah kita. Baik, yakni Adam alaihi salatu wassalam. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kami menciptakan kalian, bapak kalian. Barakallahu fikum. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian, yakni bapak kalian. Baik. Ini diingatkan seakan-akan kalian adalah bagian dari bapak kalian, dan memang demikianlah kondisinya. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengatakan, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ini khitabnya untuk orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, tapi itu sebenarnya untuk bapak moyang mereka dahulu kala. Baik. Bapak moyang mereka yang mengalami kejadian itu, bahwa mereka ketika melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, mereka senantiasa dinaungi oleh awan. Barakallahu fikum. Dan senantiasa diberikan al-manna was-salwa, makanan siap saji yang turun dari langit. Tapi khitabnya nampaknya untuk Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ini bapakmu yang kalian, yakni Adam alaihi salatu wasallam. Allah cipta dia, Allah bentuk dia. Tsumma qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami katakan kepada malaikat semuanya, sujudlah kalian. Fasajadu illa iblis, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Ini yang biasa dikatakan istisna munqati'. Orang yang belajar nahwu, istisna munqati', pengecualian yang memang bukan dia dari asalnya. Iblis bukanlah dari kalangan malaikat. Iblis dari kalangan jin, cuman karena pada saat itu nampaknya zahirnya dia begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bergaul dengan para malaikat. Barakallahu fikum. Ketaatannya, ibadahnya luar biasa. Seperti malaikat. Walaupun dia asalnya dari kalangan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Sebenarnya iblis itu dari kalangan jin, kemudian dia fasik, tidak lagi mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya diperintah sujud, justru dia enggan. Lam yakum minas sajidin, tidak mau sujud. Sujud di sini ikraman, wa ta'ziman, pemuliaan dan penghormatan untuk Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Maka Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud? Untuk sujud kepada Adam yang aku perintahkan engkau. Qala ana khairum minhu. Berkata iblis, saya lebih baik dari dia. Alasan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ana khairum minhu, ini lebih besar dosanya ketimbang tidak maunya sujud. Barakallahu. Kibr. Ketika dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, ini takabbur. Takabbur ini lebih besar dosanya ketimbang dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Baik. Kalau ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Dikatakan pula bahwa iblis inilah awwalu man qas. Dialah yang pertama yang melakukan qiyas. Barakallahu bikum. Qiyas tidak akan ada manfaatnya ketika ada nas. Nasnya ada, Anda diperintah sujud. Kemudian Anda membantahnya, menyanggahnya dengan qiyas, sesuatu yang tidak boleh. Apapun dan bagaimanapun, Anda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, selesai. Mau Anda lebih baik atau tidak itu lain cerita. Anda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Cuma karena dia takabur, alasannya ini saya lebih baik, padahal belum tentu. Barakallahu fiikum. Karena unsur tanah justru lebih baik daripada unsur api. Dikatakan oleh para ulama kita, unsur tanah ini ada padanya apa? Kesuburan, ada padanya ketenangan, ada padanya ar-razana, kecerdasan, kebaikan. Banyak unsur-unsur yang ada pada tanah yang menunjukkan tentang kebaikan, yang merupakan unsur penciptaan manusia. Ada padanya ketenangan, ada kemanfaatan, ada kekokohan. Justru lebih baik ketimbang yang namanya api, karena memang iblis dari kalangan jin dan jin diciptakan dari api. Api adalah sifatnya taish, bergejolak, tidak tenang dia. Beda dengan tanah, tanah tenang. Barakallahu fikum. Api bergejolak, membakar, merusak. Dan maunya ke atas terus. Ini api. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mengatakan dia tidak bisa berdalil dengan unsur penciptaan dia yang dianggap dia lebih mulia daripada Adam. Baik. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia anggap tanah tidak ada apa-apanya. Dia anggap unsur api lebih bagus daripada unsur tanah. Allahul musta'an. Alasan inilah yang dia pegang untuk tidak sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Padahal perintah sujud inilah perintah untuk memuliakan. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, di ayat yang lain. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud pada Adam yang aku ciptakan dia dengan kedua tangan? Menunjukkan tentang keistimewaan Adam alaihissalatu wassalam. Ini barakallahu bikum. Sebelum ini tentang barakallahu bikum, keutamaan dan keistimewaan fasilitas yang Allah berikan untuk umat manusia, yang wajib untuk kita syukuri dengan cara meyakini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bahwa alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan kita, unsur kita, bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia ini memiliki kebaikan, unsurnya memang baik sesungguhnya. sebagaimana kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis khalaqtu 'ibadi hunafa. Baik, unsurnya memang ada, hanif, kelurusan, kebaikan ada dari sejak dia lahir. Maka syaitanlah yang memalingkan dia dari kebaikan itu. Baik, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini asalnya, unsurnya. Baik, kondisi kebaikan yang ada pada dia. Cuman ya syaitan yang akan membentuk dia dan lingkungannya, wallahu musta'an. Demikian juga iblis yang diperintahkan sujud enggan, dan takaburnya ini, alasannya ini justru lebih besar dosanya ketimbang keengganan dia untuk sujud kepada Adam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu untuk kita dan memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.